Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ada beberapa pertanyaan dari ikhwah antum. Matayasar, mungkin al-afu sebelumnya enggak semuanya bisa terbaca. Kita bacakan semampu kita. Masyaallah taufik. Afwan Ustaz, kami minta nasihat kepada para santri yang sudah ingin menikah. Ya, apa nasihatnya? Menikah baik tentunya, ibadah. Nah, hanya saja mungkin yang perlu kamu pertimbangkan adalah ke depan. Yang pertama tentunya menikah bukan alasan untuk meninggalkan thalabul ilm, tidak menjadi penghalang. Karena ketika Umar katakan ta'allamu qabla an tasudu, belajarlah sebelum kamu memimpin, yakni dalam rumah tangga paling tidaknya, sebelum berkeluarga. Bukhari rahimahullah sahihnya kemudian menyebutkan wa ba'da an tasudu, begitu pula tetaplah belajar setelah kamu memimpin, setelah berkeluarga. Yang kedua, tentunya tanggung jawab semakin besar. Menafkahi istri, terlebih kalau sudah punya anak. Makanya Imam Sufyan rahimahullah pernah menasehati, man tazawwaj faqad raqibal bahr. Orang yang menikah berarti dia telah melaut, masuk ke tengah laut sana. Ibarat seorang nelayan gitu. Dia di atas sampan di tengah lautan. Kan tantangannya besar. Yang ombak, yang angin, yang banyak sudah. Mungkin ikan hiu di bawah siap menerkam dalam laut. Artinya tantangan itu banyak, enggak tahu bagaimana kamu pintar-pintar bisa selamat kembali ke daratan. Pintar-pintar kamu sudah ngatur segalanya. Kalau kamu enggak pintar, bisa terbalik itu sampan, kamu bisa tenggelam, bisa terdampar, bisa mati. Kata Sufyan, fa idza wulida lahu walad faqad kusira bihi. Kalau sudah punya anak, ibarat dia di tengah lautan itu sampannya pecah. Kondisi semakin sulit. Tantangan semakin berat. Ya enggak tahu bagaimana kamu, pinter-pinter kamu bisa selamat. Artinya begitulah menikah, banyak tantangan, banyak tanggung jawab. Mungkin sebelum menikah kamu terbayangkan enaknya saja. Waktunya ini syahwat dan lain sebagainya. Syahwat yang halal tentunya. Tapi tanggung jawab belum tersirat mungkin di benakmu seperti apa. Alhasil, mumpung kalau usiamu masih muda belia, sibukkan dengan yang manfaat. Kamu akan ya Wallah alam kalimat ini benar atau tidak, tapi idza shahat ta'bir, jika tidak berlebihan, kamu akan menyesali usia ini. Artinya kesempatan saat kamu lajang. Enggak ada yang nuntut kamu. Kamu mau belajar 24 jam pun enggak ada yang ini. Tapi beda kalau kamu sudah keluarga. Kamu ada tuntutan ini, tuntutan itu, dan itu memang tanggung jawab. Paling berharganya waktu kamu sekarang. Itu akan terasa kalau kamu sudah menikah nanti. Ya Allah, iya ya. Nyantri dulu enak, enggak ada tanggung jawab, enggak ada ini. Kamu harus kerja kalau sudah keluarga. Waktumu tersita. Jangan berpikir ke arah sana terlebih dahulu. Solusi syar'i yang Rasul ajarkan, siam, puasa, itu memutuskan mendung syahwatmu. Tapi juga seperti para ulama sebutkan, tidak cukup itu, namun yang pendukung-pendukung lain kamu harus jalani. Bacaan, obrolan. Nah, dijaga. Kamu puasa, tapi yang kamu baca tentang nikah, tentang istri, tentang keluarga, ya percuma, puasamu gak akan membendung syahwatmu. Atau kamu puasa, tapi obrolanmu fulana, fulana, umu fulan, ini, begitu, anu, menikah itu begini, begitu. Oleh karena itu pun harus dijaga. Sudah gak usah ngobrol yang gitu dulu. Untuk ilmu dan untuk ilmu, manfaatkan usia-usia kamu, usia keemasan bagimu untuk talabul ilm. Apa tindakan yang baik bagi seorang pelajar apabila mudarrisnya terlihat merendahkannya? Wallahu a'lam, mungkin itu perasaanmu. Tetapi walhasil, jika memang seandainya itu terjadi, mudah-mudahan tidak, tapi seandainya terjadi, ya sabarlah, itu termasuk dari pahitnya talabul ilm. Makanya disebutkan oleh para ulama, salah satu bekal yang harus ada pada penuntut ilmu adalah sabar. Sabar dalam segala maknanya, sabar kepada pendidiknya, pengajarnya, sabar kepada temannya, sabar kepada segalanya. Makannya, ininya. Kamu ingin segalanya seperti kamu kehendaki, yang gak akan dapat ilmu. Jangankan kamu di ma'had, di rumah saja kamu gak lepas dari hal-hal yang semacam itu kan. Kadang satu dan lain hal kamu dapati dari orang tuamu sesuatu yang kurang baik. Namanya manusia, orang tuamu mungkin salah, orang tuamu mungkin tergesa-gesa, orang tuamu mungkin salah informasi sehingga menyakitkan hatimu misalnya. Atau saudaramu, kakakmu, adikmu membuat kamu kesal, jengkel, itu di rumahmu. Apalagi di luar. Walhasil, sabarlah. Wala yustata'ul ilmu birahatil jasad. Seperti yang Yahya bin Abi Katsir sebutkan, ilmu itu gak bisa didapati dengan leha-leha. Dengan tenang, inginnya senang, inginnya, ini gak mungkin. Ini perlu sabar. Di sisi lain, itu pelajaran buat kamu. Bahwa kelak kamu jadi pendidik, jadi pengajar, jangan seperti itu. Karena kurang baik. Makanya para ulama sebutkan, hatta itu yang kurang bisa mengidik, kurang bisa mengajar, mungkin cara penyampaiannya atau apanya kurang bagus, ada manfaatnya buat kamu. Kamu mungkin mengeluh, itu guru itu, mudaris yang itu, gak enak kalau ngajar, sulit, anu, gini gitu. Paling tidaknya kamu terdidik, kelak kamu jangan ngajar seperti itu. Pelajaran buat kamu bahwa cara seperti itu gak baik. Ibrah buat kamu. Walhasil, intinya pada kesabaran. Sabarlah, setiap orang mengalami hal-hal yang semacam itu, entah dari temannya, dari pendidiknya, dari ini itunya, dan itu biasa dalam talabul ilm. Bagaimana cara menasehati istri yang masih sering mendownload film atau sinetron? Ya, nasehati bahwa harta benda itu tanggung jawab, diminta mas'uliyahnya amamallah. Nasihati bahwa itu semua memadorotkan agamanya, imannya, sebelum dunianya, sesuatu yang gak ada gunanya bagi dia. Mau'idhah yang baik, nasihati, dan kamu sebagai seorang suami harus tahu dan mengawasi istrimu. Jangan kamu biarkan hanya karena alasan misalnya itu HP dia, dia beli pulsa sendiri, uang-uang dia. Lah, tanggung jawabmu. Dan kepemimpinan seorang suami dituntut di situ. Sampai pada tingkatan kalau memang masih saja demikian, dihukum. Ya, hukuman yang setimpal. Artinya misalnya kamu sita HP-nya untuk beberapa waktu dengan janji awas lain kali setelah kamu kembalikan misalnya. Gak boleh begini begitu. Ittaqillah. Dan di situ kepemimpinan seorang suami. Lebih dari itu bahkan. Kamu harus tahu dia bersama siapa. Teman chattingnya, siapa yang sering dia hubungan dengannya. Walaupun sesama wanita, ada fulana, ada ummu fulan yang gak patut ditemani. Fatanah misalnya, kadzabah, namamah, suka namimah, suka ghibah. Jaga istrimu dari pergaulan dengan orang-orang seperti itu yang fasiqah. Nah, nasallallahu alaihi. Apakah cobaan yang menimpa Rasul SAW dan para sahabat seperti diboikot dan sebagainya, hal itu juga merupakan akibat kesalahan yang dilakukan atau murni semata-mata cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala atau keduanya? Lah, kalau itu seperti Syekh bin Baz sebutkan rahimahullah, jika itu pada orang yang soleh, tahu pada dirinya kesolehan, apalagi itu seperti para nabi, para rasul, dan Nabi Musa pun dikejar-kejar Fir'aun, Ibrahim kamu tahu alaihissalam bagaimana sampai dibakar, dan para nabi yang lain alaihimussalam. Nah, maka itu Allah turunkan kepada mereka, musibah itu terjadi untuk semakin mengangkat derajat mereka, untuk semakin mengangkat derajat mereka di sisi Allah, semakin menambah kemuliaan dan keutamaan mereka. Kalau itu pada orang yang saleh, yang bertakwa, yang beriman, dia beramal saleh, maka musibah dan ibtila itu untuk mengangkat derajat mereka. Seperti yang Allah sebutkan di dalam ayat, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wabashshiris sabirin alladziina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah. Bagi mereka shalawat dari Allah, dipuji oleh Allah, dibanggakan di hadapan para malaikatnya, dan rahmat dari Allah untuk mereka. Ini bagi orang yang saleh, bagi orang yang baik. Adapun kalau itu pada orang yang memang pelaku maasi, fasik, fajir, apalagi tingkat kemusyrikan-kemusyrikan, maka itu azab, hukuman dari Allah. Maka beda satu dengan yang lainnya. Apa boleh bagi orang yang berteman, namun karena ada tujuan tertentu, seperti dia berteman dengan adik dari kakaknya, sedangkan tujuan berharap kakak perempuannya. Ya aneh. Yang jelas kalau yang kamu tanyakan pertemanan, ukhuwah, persaudaraan fillah, satu, kamu perlu sadari bahwa persaudaraan karena Allah itu termasuk dari bimbingan Quran kepada yang lebih baik, lebih lurus. Allah katakan inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Qaybashirul mu'minin, Quran ini membimbing kepada yang lebih lurus, lebih baik. Termasuk membimbing Quran kepada yang lebih lurus, lebih baik adalah dijadikan ukhuwah, persaudaraan karena Allah lebih tinggi, lebih baik daripada persaudaraan karena nasab. Terbukti kalau orang itu muslim dan saudara kandungnya kafir, dia mati, si kafir ini walaupun saudara kandung tidak berhak dapat warisannya satu rupiah pun. Namun hartanya ini akan ke Baitul Mal, dan kembalinya nanti ke saudara-saudara dia muslim yang lain. Maka persaudaraan karena iman lebih kuat dari karena nasab. Satu. Kedua, tuntutan ukhuwah karena Allah, ikhlas karenanya. Artinya kamu mencintai orang ini, berteman, bersahabat, ya karena Allah. Karena kamu senangi orang ini, akidahnya, manhajnya benar, akhlaknya, ibadahnya. Karena Allah. Karena kamu tahu ketaatan orang ini. Ibadah. Kamu pun bersaudara, berteman dengan dia, ibadah. Mengharap ridha Allah semata di balik itu. Ikhlas. Karenanya. Bukan karena tendensi yang lain. Artinya jangan kamu jadikan ibadah yang mulia ini batu loncatan untuk keinginan yang kamu harapkan. Wa rajulan tahaba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Hanya termasuk yang dinaungi oleh Allah. Rasul sebutkan dua orang yang saling mencintai, karena Allah mereka bertemu, karena Allah pula mereka berpisah. Maka itu ibadah. Adapun kamu mendekati seseorang karena misalnya saudarinya, ya labas, dalam artian kamu sampaikan, ana fulan bin fulan begini, ana pingin menikahi kakakmu atau adikmu fulana begini-begini, tolong sampaikan ke orang tuamu. Sebatas itu enggak apa-apa. Tapi kalau kamu tanyakan pertemanan untuk tujuan itu, lah ya akhi. Ukhuwah itu ibadah. Jangan kamu anggap pertemanan layaknya amalan-amalan duniawi. Nah, bagaimana cara mengobati apa ini, darah emosi kepada ikhwah? Kalau yang dimaksud emosi, amarah, dengan satu itu kebiasaan. Kamu mulai dari hal-hal kecil sehari-hari. Jangan melepas emosimu. Jangan bertutur kata yang menuruti amarahmu. Mungkin apa sesuatu terjadi, barangmu pecah, wailah apa, makanannya begini, ini itu. Sesuatu yang membuatmu kesal. Kemudian jangan kamu turuti. Wah, kalau kamu turuti, misalnya kamu marah. Dasar ini mau anu ini, wah, ini, apalah. Kamu akan terbiasa, segalanya karena kebiasaan. Terbiasa marah, terbiasa emosi karena hal-hal sepele, apalagi yang lebih besar. Sulit kamu mengendalikan diri. Maka latihan harus dididik, tahan emosimu. Karena Allah. Karena keutamaan besar Allah dan Rasul janjikan bagi mereka yang menahan emosinya karena Allah. Makanya ketika seorang minta wasiat Rasul, Rasul sampaikan banyaknya, la taghdab, jangan kamu marah. Dia ngulang lagi, dia terima nggak marah, tapi dia inginkan mungkin sesuatu yang lebih bermanfaat bagi dia. Apa? Kembali Rasul katakan, la taghdab, jangan kamu marah, jangan kamu marah. Setelah dia berpikir, dia introspeksi, dia tadabur, baru sadar. Ternyata setelah aku pikirkan wasiat Rasul, aku dalami, memang segala kebaikan ada kuncinya adalah menahan amarah. Setelah aku dalami, aku resapi, segala kejelekan kunci pembukanya adalah menuruti emosi marah. Maka biasakan dari hal kecil. Lalu ingat keutamaan-keutamaan yang Rasulullah sebutkan tentang orang yang menahan emosinya. La taghdhabu lakal jannah. Dipilih atau diperintahkan untuk memilih dari bidadari mana yang dia senangi di akhirat kelak bagi orang yang menahan emosinya. Dan Allah bahkan sebutkan dalam Quran, wal kadhiminal ghaib wal afina anin nas, yang menahan emosinya dan memaafkan orang terutama yang menyakiti dia, mendzalimi dia. Imam Ahmad semula setelah keluar dari penjara, setelah sekian lama di penjara, beliau katakan, adapun khalifah, dia di penjara disiksa tentu dengan perintah khalifah. Kata beliau, aku tidak ingin antara aku dengan mereka permusuhan di yaumul qiyamah, karena mereka kerabat Rasul SAW, karena Abbasiyah, Ma'mun, Wathiq, Billah, semuanya Abbasiyah, keturunan Abbas bin Abdul Muttalib, masih kerabat Rasulullah SAW. Aku enggak ingin di yaumul qiyamah ada perkara kebencian antara aku dengan mereka. Aku maafkan. Adapun Jallad, si tukang cambuk yang eksekutornya, aku maafkan karena dia udzur, itu profesinya. Mungkin bukan dari hatinya, tapi ya kalau enggak gitu dia enggak digaji, enggak dapat makan. Maka aku maafkan. Tapi Ibn Abi Duat, ini biang keroknya, ulamanya yang mempengaruhi khalifah, kata Imam Ahmad, antara dia dengan aku Allah di padang mahsyar kelak. Awalnya demikian sampai disebutkan tinggal beberapa hari sebelum ajal beliau, beliau panggil anaknya, kata Imam Ahmad, aku pernah katakan pada kamu kalau antara aku dengan Ibn Abi Duat Allah di Yaumul Qiyamah. Lalu aku ingat keutamaan orang yang memaafkan, orang yang menahan emosi dan amarahnya, dan keutamaan-keutamaan itu, maka saksikan kau saksinya bahwa Ibn Abi Duat mulai hari ini aku halalkan. Nah, ini kalau nggak ada apa-apa antara aku dengan dia, hanya yang berjiwa besar. Dan pepatah ringkasan dari semua itu, wala yanalul ula man kana fi tab'ihil ghadabu, enggak akan dapat martabat tinggi orang yang tabiatnya pemarah, enggak akan mulia, enggak akan jaya, jangan harap. Orang yang temperamental kemudian mengharapkan kemuliaan, orang enggak senang sama dia, orang membencinya. Siapa yang suka? Fulan temperamen, sedikit marah, gampang ngamuk, emosi, tersinggung, gini, orang enggak akan suka. Wallahu a'lam. Seorang bertanya pada saudaranya setelah ia melihat bahwa saudaranya itu bertobat dari penyimpangan. Bertanya tentang sebab ia bertobat. Kalau mimbabil ibrah labas, mimbabil iktibar, untuk diambil ibrahnya, pelajarannya. Hanya kif, kamu bisa tobat dulu, bagaimana ceritanya. Untuk diambil ibrah dari itu, bukan untuk membongkar aib saudaramu, bukan untuk mentertawakan atau memperolok-olokkan dan istihza kepada orang yang telah bertobat, bukan itu tujuannya. Nah, maka tergantung niat dan tujuan orang untuk apa. Disebutkan bahwa seorang dulunya gelap, sudah dunia gelap, yang mabuk, yang ini itu, fajir sudah, maksiat. Ini tentunya hal yang memalukan. Walhasil sampai di ajak oleh jamaah tabligh, sampai ya ini dalam tanda kutip tobat begitu. Diajak keliling biasaan mereka, sana kemari, kasih jubah, begini. Masuk masjid, mana? Udah ini si pimpinannya. Alhamdulillah ada saudara kita yang baru hijrah, sudah hijrah dari maksiat ke ketaatan. Di bahasa mereka, mau menceritakan pengalamannya, maunya mungkin agar yang lain bertobat atau ini. Ya fulan, gum, ayo berdiri, bicara. suruh bicara. Ya terpaksa. Saya dulu cerita sudah. Suka duduk di sini, di kafe, diskotik, begini, begitu, melakukan ini, melakukan itu, panjang lebar, sampai kemudian ketemu sama mereka ini, sama tablet ini, aku dinasihati, diajak sholat, begini, begini, sampai taubat. Nah, nangis pertama, wah hasil, keliling lagi, ada masjid lagi di desa sana, masuk alhamdulillah bersama kita ada orang yang baru hijrah, fulan, kum, diri. Sudah dua kali. Saya dulu begini, begini, begitu, begini, begitu. Melakukan maksiat ini, itu alhamdulillah sampai ketemu mereka ini. Alhamdulillah, tobat pada Allah ini, jadi sholat, jadi baik ini. Alhasil. Nanti pindah lagi ke sana, lagi. Di depan orang banyak, masjid, namanya habis sholat. Fulan, kum. Akhirnya dia berpikir. Pada kali yang keberapa begitu, dia katakan, saya dulu di depan masjid ini berbuat maksiat. Saya lakukan dosa ini, dosa itu, tidak ada maksiat kecuali saya telah lakukan. Tapi selama itu alhamdulillah Allah tutup diri saya. Allah tutup aib saya, tidak ada yang tahu kalau saya melakukan maksiat ini, dosa itu. Tapi begitu saya masuk ke jemaah tabligh, terbongkar semua aib saya. Karena cerita depan orang. Masyaallah al-afiyah. Bila orang meninggal terputus amalannya, kecuali dia yang tiga, doa anak yang soleh. Kalau dia berdoa untuk orang lain, apakah keutamaan seperti di hadis? Hadis membicarakan anak, karena lafaz hadis itu awaladun soleh yadu'u lahu, dan anak juga dari usaha orang tuanya. Karena Allah katakan dalam ayat, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Orang tidak akan mendapati kecuali yang dia lakukan dari hasil perbuatannya sendiri, dan anak hasil dari orang tuanya. Makanya mengalir ke orang tuanya, pahalanya sampai ke mereka. Terutama ketika anak ini berdoa setelah kematian orang tuanya, istighfar untuk mereka dan seterusnya. Adapun kalau itu orang lain, ya kebaikan tetap ada tentunya, walaupun bukan hadis itu. Tapi seperti yang Rasulullah katakan, kamu pun diamini oleh para malaikat, walaka bimithlih, bagimu juga seperti yang kamu doakan untuk saudaramu itu. Termasuk amalan yang dianjurkan, mendoakan saudaramu fi dhahril ghaib, ini di belakangnya. Dalam keadaan dia enggak tahu, kamu doakan baik baginya. Atau kalau yang dimaksud setelah kematiannya, kamu doakan, Allah yarhamu, Allah yaghfir lahu, Allah jaga dia dari ini itu. Doa bermanfaat. Tapi untuk dikatakan itu termasuk hadis, Allah alam, yang sebacanya panjang saya tahu, itu terkait orang tua. Apa boleh kita berdusta sekedar bercanda, karena sebagian demikian. Bercanda haram, dusta haram, walaupun itu dalam bercanda tidak boleh. Walaupun itu dalam keadaan bergurau. Syariat hanya membatasi hal-hal yang diperbolehkan orang itu berdusta padanya, nah, suami kepada istrinya, itu pun yang dimaksud bukan sehari-hari dia dusta semaunya kepada istrinya, bukan. Tapi dalam perkara-perkara yang, ya ini kamu tahulah, terutama yang sudah berkeluarga, dalam hubungan keharmonisan, rayuan, ya, seorang suami kepada istrinya, masalah cintanya dan semisalnya, atau itu dalam peperangan, atau untuk mengislahkan, mendamaikan, sebatas itu dusta yang diberi rukhsah oleh syariat. Yang lain tetap kembali kepada hukum asalnya, haram, walaupun itu dalam candaan. Maka dihindari, jangan dibiasakan. Bagaimana cara sikapi apa ini, orang yang tidak memiliki tasabut atau tabayun. Nah, ya kalau itu kamu tahu darinya demikian, ya, nasihati dia, ingin kamu ingin kebaikan baginya, sampaikan kalau yang demikian haram baginya. Kafa bil mar'i kadiban an yuhaditha bikulli ma sami'. Karena Rasul katakan cukup teranggap dusta orang yang menyampaikan segala yang dia dengar tanpa cross check, tanpa tabayyun. Dosa dia. Dan ingatkan kalau itu dosa baginya. Ittaqillah ya fulan. Dan biasakan, barakallahu fikum, hidupkan munasahah, kebiasaan saling menasehati, mengingatkan langsung. Kamu tahu sesuatu itu darinya, tegur dengan cara yang santun, tentunya dengan akhlak, tutur kata yang baik. Aku melihat padamu ada begini, afwan, kayaknya ini enggak pas, enggak baik padamu. Tinggalkan ya akhi, yang semacam ini enggak. Ah, kata. Karena rahmat mengajarkan kita demikian. Nah, jangan kemudian kamu biarkan menumpuk-menumpuk, nanti lama meledak, lalu terakumulasi dan baru kamu bongkar. Bulan, memang dari dulu aku sudah tahu semenjak ini dia begini, sekarang kamu bongkar. Walah, dari dulu pernah kamu nasihati, bukan demikian caranya. Kemudian di sisi lain juga orang akan tahu kualitas dia. Dari siapa berita itu? Fulan, sudah. Enggak akan dipercaya. Sudah ma'ruf ketahuan sekian kali, enggak ada tabayunnya, gampang menyebarkan hoax, berita ini langsung dia sebarkan. Orang enggak akan percaya. Omongan dia enggak akan berkualitas di hadapan orang. Dia sendiri yang merugi. Perkataan Umar, aku mengetahui dari kendaraanku. Ini diarahkan kepada diri sendiri atau orang lain? Orang lain kita enggak tahu bagaimana. Jelas pada diri sendiri. Dan Umar katakan pada diri beliau. Jadi kalau itu kuda kan biasanya, antum tahu bagaimana kuda kalau enggak mau ditunggangi, berontak. Biasanya jinak, enak. Itu ngani diam, ini kok berontak dan ngelawan, suruh jalan gak mau jalan, suruh ini begini. Nah, yang ganggulah, goda. Nah, pasti ada sesuatu. Kendaraanmu bahkan, oh, biasanya nggak apa-apa, nggak ada apa-apa. Ini tiba-tiba yang mesinnya, mungkin yang ininya, yang kelistrikannya, yang ininya, buat kamu kesal dan apa ini kendaraan ini? Mereka sensitif, pasti ada sesuatu yang harus kamu benahi pada dirimu. Hubunganmu dengan Allah, bagaimana kemaksiatanmu, keutamaan menghadiri majelismu dipundalkan jalan ke surga, apa ini, dinaungi malaikat, turunnya sakinah. Majelismu yang bagaimana yang dimaksud? Ya, majelismu. Majelis yang di situ bahas ilmu, ilmu syariat tentunya. Ilmu Quran, tafsir, hadis, syarah hadis, akidah, atau yang berkaitan dengannya, yang membantu untuk itu. Kamu belajar bahasa Arab, nahwu, sorof, semuanya. Itu majelis ilmu. Ilmu yang akan membimbing kamu tahu halal haram, tahu hak wal batil, tahu hukum, tahu akidah, semuanya. Jika pematerinya ada penyimpangan manhaj atau akidah, apa berlaku keutamaan tersebut? Lah, Rasulullah mentahdir. Bagaimana kamu mau menyatakan itu ada keutamaannya? Rasulullah katakan, فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ. Kalau kamu melihat orang yang mengikuti yang mutasyabihat, ayat, ninggalkan yang muhkamat, maka mereka itu yang Allah sebutkan dalam ayat, ibtigha'a fitnah wa ibtigha'a ta'wili, maka hati-hati, jauhi mereka. Rasul enggak katakan ya hati-hati itu, tapi tetap duduklah di majelisnya, karena majelisnya ada naungan malaikat, majelisnya punya keutamaan. Lah, jauhi, Rasul katakan. Maka bukan sembarang majelis ilmu, tetapi yang sesuai dengan sunnah tentunya. Nah, wallahu ta'ala alam. Menghadapi seorang penuntut ilmu yang punya masalah, kita harus menyebarkan kesalahan tersebut atau tidak? Tergantung kesalahan apa yang dia lakukan. Kalau itu antara dia dengan Rabb-nya, ada yang tahu, maka ya kamu nasihati antara kamu dengan dia. Tidak ada yang tahu. Fulan ittaqillah, fulan tobatlah kamu, benahi dirimu, akhlakmu, begini, begini, begini, dan seterusnya. Adapun kalau kesalahan dia itu menyangkut hak orang lain, dirugikan, suka nipu dalam muamalah misalnya, ma'ruf dikenal fulan nipu, banyak orang korbannya, bawa lari uang orang, fulan suka berkhianat, tidak menepati janji, fulan menyimpang akidahnya, manhajnya, dan dia menyebarkan itu di majelis-majelisnya, aktif bicara, maka menyelamatkan banyak orang. Kamu ingatkan, hati-hati dari fulan, jauhi, fulan berbahaya. Karena untuk keselamatan agama orang lain atau dunia mereka. Apa boleh suami, istri, ingin menikah, mungkin laki perempuan ingin menikah, di pernikahan si wanita sedang haid, apa boleh berhubungan? Ya tentunya enggak boleh, haram tif. Tentunya wallah alam apa terjadi seperti ini, yang saya tahu kecil kemungkinannya terjadi, karena orang tua si wanita akan membimbing. Artinya dia tahu kapan putrinya dalam keadaan suci, bersih, sehingga memungkinkan bagi suaminya di malam pertama untuk ini itu. Gak mungkin, dan kecil lah kemungkinan, wallahualam kalau gak mungkin, tapi kecil kemungkinan orang tua membimbing, tahu putrinya dalam kondisi apa. Walhasil kalau seandainya terjadi gak boleh, haram dihubungi saat dia datang bulan. Nah, wallahu ta'ala alam, mungkin itu ikhwan, walafu minkum, yang lain mungkin belum terbaca. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin.